entah di mana, namun di sana masih kedengaran tangisan insan yang kelaparan. Kesedihan melanda derita yang berpanjangan, belas kasihan pengharapan dari redup mata yang lemah. Tak siapa dapat merasa Ramadan menginsafkan kita, bersusah mereka semua. Ramadan menyadarkan kita, senang tak lama, bahagia tak kekal, ketenangan hanya padanya. Kembalilah kepadanya, nun di sana masih ada jalan putih peluang kebaikan sebulan di now.